Ada seseorang pesan barang pada kita dengan syarat memberi DP 500.000. Kemudian kita sudah menyiapkan barang pesanannya, tiba-tiba pemesan dibatalkan. Apakah uang DP tersebut jadi milik kita atau bagaimana, Ustaz? Hukum asal menjadi milik penjual. Kalau batal milik penjual, kecuali ada kesepakatan sebelumnya, maka sesuai dengan kesepakatan yang ada. Kalau tambah ada kesepakatan, dia batalkan, maka DP milik Anda. Diterangkan tadi, barakallahu fikum menjelasannya.